بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله رحمني ورحمة، الحمد لله pada malam ini kitkan kajian aqidah kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, imam yang merupakan murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kajian yang terakhir, kita sudah mulai masuk pada pembahasan tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan pada kajian sebelumnya, kita telah menyebutkan sahabat-sahabat yang utama, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat yang paling mulia, yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan keduanya, Abu Bakar dan Umar, adalah wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penolong atau pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَضَجِعَاهُ فِي قَبْرِهِ, yang sama-sama berdampingan di kuburannya. Ya, saat hidup, Nabi banyak atau sering bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana persaksian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang sudah kita baca pada kajian sebelumnya. Ketika jenazah Umar bin Al-Khattab diletakkan, maka Ali memegang pundak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ali menyatakan, sungguh aku sangat ingin menjadi seperti engkau. Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku masuk ke dalam suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan aku menyangka bahwa engkau akan dikumpulkan bersama dua orang sahabatmu, yaitu Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar dan Umar adalah dua sahabat termulia. Sahabat termulia, bahkan dibandingkan pengikut para nabi terdahulu, Abu Bakar dan Umar adalah pemuka orang-orang dewasa di surga nanti. Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah siwal anbiya wal mursalin. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah pemuka orang-orang dewasa yang masuk surga nanti, selain para nabi dan para rasul. Nah, maka dari umat para nabi, dari umat Nabi Muhammad maupun umat terdahulu, yang adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, disebut Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena tidak pernah ada dalam sejarah seseorang yang menikah dengan dua putri seorang nabi kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Demikian juga setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian enam sahabat yang tersisa pada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat-sahabat Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang sebagiannya kita telah sebutkan contoh-contoh keutamaan pada mereka. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa nukhlisu li kulli rajulin minhum minal mahabbah, dan kita memurnikan kecintaan kepada mereka biqadril ladzi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil, sesuai dengan kadar yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai keutamaan mereka. Thumma lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah itu kita berlakukan juga sikap ini, sikap cinta kita, ya, sesuai dengan bimbingan Rasul, cinta kita karena Allah kepada para sahabat tersebut, ya, kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terbatas hanya 10 sahabat ini saja, tapi semua sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan para ulama menjelaskan definisi sahabat Nabi. Definisi yang terbaik kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang sahabat Nabi, as-sahabi man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Seorang sahabat yang disebut sahabat Nabi jika dia pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian meninggal di dalam Islam. Dia pernah berjumpa dengan Nabi, pernah mendengar suara Nabi, atau pernah melihat Nabi, pernah berada di satu tempat yang sama dengan Nabi, misalkan saat Nabi berkhutbah dia melihat, atau dia bertemu berdua dengan Nabi. Dia pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian dia meninggal di atas Islam, maka itu adalah sahabat Nabi. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isadah fi Tamyiz As-Sahabah. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya para sahabat Nabi itu adalah orang-orang pilihan dari Allah. Jadi mereka bukan kebetulan hidup sejaman dengan Nabi, tapi mereka memang orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Karena Allah mengetahui hati mereka termasuk hati terbaik, maka Allah pilih mereka menjadi sahabat Nabi. Itulah yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di dalam riwayat Ahmad, di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Sesungguhnya Allah melihat pada hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad. Kemudian Allah mendapati hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hati terbaik. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya. Fabta'athahu bi risalatihi, Allah utus beliau dengan membawa risalah menjadi seorang rasul. Thumma nadhara fi qulubil ibad, kemudian Allah melihat hati para hamba yang lain. Ba'da qalbi Muhammadin, setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah dapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik. Nah, jadi setelah hati Nabi Muhammad SAW, Allah melihat hati para hamba yang lain. Ternyata yang terbaik adalah hati para sahabat itu. Nah, faja'alahum wuzara'a nabiyyihi yuqatiluna 'ala dinih. Maka Allah jadikan mereka sebagai penolong nabinya yang berperang di atas agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin saat itu, yaitu nabi dan para sahabat, sebagai sesuatu yang baik, maka itulah kebaikan. Ya, apa yang dilihat oleh kaum muslimin saat itu, sahabat, orang-orang yang hatinya terbaik, jika mereka melihatnya baik, itulah hal yang baik. Menurut Allah adalah baik. Wa ma ra'au sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Apa yang dilihat oleh mereka sebagai keburukan, maka itu adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penilaian para sahabat Nabi menjadi tolak ukur, menjadi timbangan, ya, ukuran bagi kaum muslimin setelahnya. Baik atau tidaknya sesuatu itu sesuai dengan yang dilihat oleh para sahabat. Jika para sahabat melihat itu sebagai kebaikan, maka itu baik. Tetapi kalau itu buruk, maka itu adalah buruk. Nah, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kalau kita sudah mengetahui definisi sahabat Nabi, ada larangan dari Nabi untuk mencela seorang pun dari sahabatnya. Karena mencela seorang sahabat saja itu dosa besar, mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashhabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapat laknat Allah, laknat dari para malaikat dan laknat dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat At-Tabarani dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami. Nah, maka saudaraku, berhati-hatilah. Jaga hati dan lisan kita terhadap sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang terbaik. Mereka adalah orang-orang terbaik pada umat ini. Nah, bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Fath ayat yang terakhir, ayat 29, yang nanti insyaallah kita akan kaji surat Al-Fath ayat 29 ini, bahwa orang-orang Nasara, ya, ketika penaklukan Syam, mereka melihat aktivitas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa para sahabat Nabi itu lebih baik dibandingkan hawari sahabat-sahabat Isa. Jadi sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengakuan ahlul kitab itu, yang mereka ditaklukkan oleh para sahabat di Syam, itu masih lebih baik akhlaknya, masih lebih baik keadaannya dibandingkan sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Hal itu dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim pada surat Al-Fath ayat 29. Nah, ada baiknya kita membaca ayat tersebut, ayat dari surat Al-Fath ayat 29. Ayat terakhir dari surat Al-Fath. Nah, kita akan membaca dan mentadabburi maknanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Ayat ke-29 dari surat Al-Fath, di dalamnya terdapat pujian terhadap Nabi dan para sahabatnya serta ciri-ciri mereka yang bisa kita teladani. Nah, sikap-sikap mereka yang bisa kita teladani. Ayat ke-29 dari surat Al-Fath ini ada sebuah keistimewaan, ya. Kalau kita lihat ayat ke-29 dari surat Al-Fath itu berisi seluruh huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah ada pada satu ayat ini. Antum coba lihat dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, dal, dan seterusnya sampai ya, ada semua di dalam satu ayat. Ini salah satu keistimewaan dari ayat ke-29 dari surat Al-Fath. Ada juga ayat yang lain yang mengandung seluruh huruf hijaiyah, itu adalah surat Ali Imran ayat ke-154. Nanti antum lihat surat Ali Imran ayat ke-154 itu berisi seluruh huruf hijaiyah. Tidak ada satu huruf hijaiyah pun kecuali ada di sana. Jadi ada dua ayat di dalam Al-Quran yang satu ayat berisi seluruh huruf hijaiyah. Di antaranya surat Al-Fath ayat 29, ayat yang terakhir, dan juga surat Ali Imran ayat yang ke-154. Nah, itu disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Ulumul Quran. Nah, dan ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ya, demikian besar keagungan Allah. Bagaimana satu ayat itu bisa mengandung seluruh huruf hijaiyah. Nah, dengan kalimat yang indah dan padat kandungan makna kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah, dan itu tidak bisa ditiru oleh manusia. Tidak bisa ditiru oleh manusia. Menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat yang ke-29 ini. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu sahabat Nabi, ashidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, bersikap tegas keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka memiliki sifat kasih sayang di antara mereka kepada sesama orang beriman, mereka berkasih sayang, tetapi kepada orang kafir mereka keras tegas bersikap memusuhi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang yang Allah cintai dan Allah dan mereka mencintai Allah itu adalah lembut kepada orang beriman, keras kepada orang kafir. Disebutkan dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat 54. Allah Ta'ala menyatakan, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Bagaimana ciri-ciri mereka? hadillatin 'alal mu'minin. Mereka memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Tegas, keras kepada orang-orang kafir. Nah, ini adalah teladan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin mendapat kemuliaan, kejayaan, bukan dengan kemudian kita melakukan mudahanah, berusaha untuk mencari keridhaan orang-orang kafir, merendah kepada mereka, ya. Bukan seperti itu, tapi justru dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita harus mendzalimi orang-orang kafir, tidak. Tetapi kita tunaikan hak mereka sesuai petunjuk Al-Quran. Kita boleh bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang diperbolehkan. Muamalah jual beli dengan orang-orang kafir yang bukan kafir harbi. Ya, muamalah pinjam meminjam. Muamalah menggadaikan barang. Nah, muamalah ijarah. Nah, menerima hadiah dari mereka misalkan. Berbuat baik kepada mereka ketika mereka tetangga kita. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian dari hal-hal semacam itu. Tetapi bukan dengan kemudian menghilangkan sifat al-wala wal-bara. Nah, karena para sahabat Nabi yang mereka itu tegas, keras kepada orang-orang kafir, justru dipuji oleh orang-orang kafir yang mereka taklukkan di Syam. Nah, kemudian Allah menyatakan, ya, setelah menyebutkan sifat para sahabat Nabi yang keras kepada orang kafir dan bersifat kasih sayang di antara mereka, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah kemudian sebutkan bagaimana muamalah mereka dengan Allah. Kalau tadi disebut muamalah dengan makhluk, ya, sekarang muamalah kepada Allah. Bagaimana? Kata para ahli tafsir. Mereka itu ruk'an sujjadan. Banyak rukuk dan sujud. Artinya banyak melakukan sholat. Tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunnah yang disyariatkan Nabi SAW. Yabtaguna fadlan minallahi waridwanah. Mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keridaan, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda pada wajah mereka dari bekas sujud. Bukan artinya tanda bekas jidat hitam, bukan. Ya, karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, jidat hitam pada jidat itu bisa karena kulit yang tipis. Bisa jadi ketika seorang sujud kemudian dia meskipun tidak banyak sujudnya, hanya melakukan sholat-sholat wajib saja, bisa jadi jidatnya hitam. Itu bukan tanda sujud yang dimaksud di dalam ayat ini. Kalau kata para ulama tafsir, tanda sujud itu, para ulama tafsir ada yang menyatakan tanda sujud di dunia, ada yang menyatakan tanda sujud di akhirat nanti. Tanda sujud di dunia merupakan bentuk tawadhu mereka, kekhusyuan mereka, perilaku mereka yang baik. Itu kata Mujahid. Nah, as-simtul hasan, perilaku mereka yang baik, akhlak mereka yang baik, itu bekas sujud. Akibat mereka banyak sholat, maka menjadi baik perilaku mereka. Mereka semakin khusyuk kepada Allah, tawadhu. Akhlaknya mulia. Nah, itu kata sebagian ahli tafsir. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Yang demikian itu adalah permisalan mereka di Taurat dan permisalan mereka di Injil. Jadi ciri-ciri sahabat Nabi, ya, itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Jadi di dalam Taurat dan Injil bukan hanya disebut ciri Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga ada ciri-ciri orang-orang yang menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Perumpamaan mereka itu bagaikan benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Ya. Jadi benih, kemudian jadi tunas. Tunas kemudian menjadi pohon yang besar, kuat. Kata sebagian para ulama, seperti itu permisalan para sahabat Nabi. Dulunya kecil, sedikit, tertindas, kemudian berkembang, berkembang, bertambah kualitas keimanan, keislaman, jumlahnya juga Allah tambah, menjadi kuat, ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Pada awalnya kecil, ya, tapi berkembang, berkembang, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekuatan yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Yu'jibu zurra'ah, membuat senang penanamnya, ya. Kaum muslimin menjadi senang dengan para sahabat yang demikian kuat membela Islam. Liyadhidha bihimul kuffar, untuk membuat marah orang-orang kafir, ya, keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang marah atau benci kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, salah satu ciri orang-orang kafir itu adalah benci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada ucapan dari Al-Imam Malik yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam ayat ini, وَمَنْ غَاضَ الصَّحَابَةَ فَهُوَ كَافِرٌ لِهَذِهِ الْآيَةِ. Barang siapa yang membenci sahabat, maka dia kafir dengan ayat ini. Ayat surat Al-Fath ayat 29. Jadi kalau ada yang membenci sahabat, dia kafir. Karena ayat menyebutkan liyaghidha bihimul kuffar, keadaan orang-orang beriman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat marah, membuat benci orang-orang kafir. Maka yang benci sahabat dia kafir. Nah, ini istinbat dalil dari al-Imam Darul Hijrah, al-Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, kemudian di ayat, di bagian yang terakhir, Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, itu keutamaan sahabat. Allah janjikan bagi mereka, para sahabat yang beriman dan beramal soleh, ampunan dan pahala yang besar. Nah, ada ucapan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang hal ini, ya. Kata beliau, wa kullu man iqtafa athar as-sahabah fa huwa fi hukmihim. Setiap orang yang mengikuti jejak para sahabat, maka mereka berada seperti hukumnya para sahabat, akan mendapat ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Walahumul fadlu was-sabqu wal kamal. Para sahabat itu memiliki keutamaan, ya, dan mereka terdepan, mereka sempurna, ya, kesempurnaan yang tidak didapatkan pada umat setelahnya. Alladzi la yalhaquhum fihi ahadun min hadhihi al-ummah, yang tidak didapatkan oleh seorang pun dari umat ini. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Allah ridha kepada mereka dan menjadikan mereka ridha. Nah. Wa ja'ala jannatil firdausi ma'wahum, dan Allah jadikan jannah, surga Firdaus, sebagai tempat kembali mereka. Wa qad fa'ala, dan Allah telah melakukan hal itu. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir tadi bahwa para sahabat itu terdepan. Para sahabat itu mendahului kita. Mereka memiliki keutamaan yang tidak bisa kita kejar. Nah, dan ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Ucapan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu tentang keutamaan sahabat yang sulit dikejar oleh orang-orang setelahnya. Kata Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, "Lamashhadu rajulin minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaghbaru fihi wajhuhu khairun min 'amali ahadikum 'umrahu walau 'umira 'umra Nuh." Sungguh satu pertempuran yang diikuti seseorang di antara mereka, para sahabat Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga membuat wajahnya berdebu, itu lebih baik daripada amal ibadah salah seorang dari kalian sepanjang umurnya, meski ia diberi umur seperti umur Nuh, 950 tahun. Sungguh, satu pertempuran yang diikuti seseorang di antara mereka, sahabat Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga membuat wajahnya berdebu karena perang itu, itu lebih baik daripada amal ibadah salah seorang dari kalian sepanjang umurnya, meski ia diberi umur seperti umur Nuh, 950 tahun. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, jadi satu pertempuran yang diikuti sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam belum membuat mereka terluka, ya, masih membuat mereka berdebu saja wajahnya, itu tidak bisa ditandingi oleh seumur hidup seseorang ibadah terus, meskipun umurnya seperti umur Nuh, 950 tahun. Siapa yang saat ini usianya seperti umur Nuh? Tidak ada. Kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, itu rata-rata. Di atas itu sedikit sudah. Nah, kalau seandainya seorang punya usia seumur Nabi Nuh, 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun, kemudian dia ibadah terus kepada Allah, itu masih kalah dengan satu pertempuran yang diikuti oleh sahabat Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat wajah mereka berdebu. Nah, jadi begitu besar keutamaan sahabat. Tentunya pribadi-pribadi mereka bukanlah pribadi yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, ya, sehingga mereka tidak bisa dikultuskan, tidak boleh dikultuskan. Kita mencintai mereka karena Allah. Kita mencintai mereka sesuai bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengkultuskan mereka, ya. Tetapi ketika mereka bersepakat dalam suatu permasalahan, kesepakatan mereka itu adalah maksum, terjaga dari kesalahan. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Ijma'nya sahabat itu maksum, terjaga dari kesalahan. Apa yang dinilai oleh sahabat sebagai kebaikan itu baik di sisi Allah. Yang dinilai buruk oleh para sahabat itu buruk. Nah, demikian kebid'ahan-kebid'ahan yang dinilai buruk oleh para sahabat itu adalah buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga menilainya buruk, memperingatkan kepada umat sebelum adanya kebid'ahan itu hampir pada setiap khutbah yang beliau sampaikan. Nah, maka demikian pembahasan kita malam ini tentang para sahabat Nabi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya tentang bagaimana sikap kita terhadap perselisihan yang ada di antara para sahabat, bagaimana sikap Ahlus Sunnah. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.